Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ikhwati billah, kita insyaallah lanjutkan lagi biar cepat selesai. Kemudian duhur selesai, kemudian kita sudah selesai. Ikhwan billah, kita masuk pada an-naqid at-tasi. An-naqid ats-tsamin ala kulli hal berkaitan dengan menegakkan sikap al-wala wal-bara, dan jangan sampai seorang muslim dia terjerumus dalam kecintaan kepada orang kafir, mencintai kekufuran mereka, ridha dengan kekufuran mereka, dan bahkan memberikan pertolongan, pembelaan, memberikan jalan mereka untuk berkembang, mengembangkan agama mereka. Dan sehingga mereka mengembangkan kekufuran dan merasa dimuliakan oleh kaum muslimin, yang sesungguhnya mereka adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perlakuan para khalifah kaum muslimin, di antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau di zamannya membuat aturan-aturan yang ketat berkaitan dengan orang-orang kafir, di antaranya dilarangnya orang kafir bertasyabuh dengan kaum muslimin, meniru kaum muslimin, sampai saat model-model rambutnya, secara menyisir rambut pun tidak boleh menyerupai kaum muslimin, dan orang untuk membedakan antara muslim dengan kafir. Sehingga di zaman kita ini justru keadaannya terbalik, kita terjatuh dalam sikap tasyabuh berat dengan orang-orang kufar. Sampai dalam masalah keyakinan, dalam masalah ibadah, dalam masalah dakwah, dalam masalah muamalah, dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, hampir semua sisi kehidupan kaum muslimin banyak yang terjerumus tasyabbuh bil kufar, dan ini merupakan bagian daripada wala dengan orang-orang kafir. Tentu untuk menghindari atau berusaha dalam rangka untuk bisa menghindari sikap wala dengan kufar, yang pertama tentunya seorang muslim bagaimana dia meyakinkan diri tentang agama dia dan memahamkan dirinya tentang kesempurnaan Islam yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Islam agama yang telah menawarkan kesempurnaan hidup dari akidahnya sampai semua cabang-cabang yang ada dalam ajaran Islam, dan tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan tertanam kepada kita kemuliaan ajaran Islam, dan tidak, dan akan melihat bagaimana sesungguhnya rendahnya keadaan orang-orang kufar. Dengan demikian kita akan bisa mendudukkan Islam dengan kedudukan yang tinggi, dan tidak ada dan tidak terfitnah dengan kondisi orang-orang kafir. Adapun melihat kenyataan muslimin pada zaman kita sekarang ini dalam keadaan yakni dalil, dalam keadaan hina, semuanya dengan sebab kaum muslimin sendiri. Dengan sebab kaum muslimin sendiri. Asalnya Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan kemuliaan, Allah zat yang mulia, dan Allah memuliakan Rasulnya, dan Allah memuliakan kaum mukminin. Walillahi ala wa innal izzata lillahi wal rasuli walil mukminin. Walillahil izzatu jami'an. Asalnya izzah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan izzah akan bersama dengan orang-orang yang mereka berjalan di atas agama Allah SWT. Sehingga Rasulullah adalah orang yang memiliki izzah, memiliki izzah. Karena Rasulullah berjalan di atas agama Allah SWT. Rasulullah dan kaum mukminin pemilik izzah. Karena kaum mukminin berjalan di atas agama Allah SWT. Dan apabila mereka kemudian menjauh dari Allah dan manhaj Allah, maka yang akan didapatkan adalah kehinaan dan kerendahan. Idza tabayatum bil ina wa khattum atnab al baqar wa raditum bisar'i wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan la yansihu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah bergelimang dengan jual beli sistem riba, satu di antaranya adalah sistem ina, kemudian kalian pun asyik dengan ternak dan cocok tanam kalian, sehingga kalian tinggalkan jihad dengan segala perkaranya. Dengan demikian kaum muslimin telah tenggelam dalam penyelisihan agama, jauh dari Allah jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan tenggelam dalam berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, maka saat yang seperti ini Nabi katakan sallallahu alaikum dzullan, Allah akan hinakan kalian, Allah akan campakkan ke dalam kehinaan. La yansihu hatta tarju'u ila dinikum, yang Allah tidak akan mengangkat kehinaan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Demikian pula apa yang dikatakan Nabi SAW, kenyataan umat yang sangat memprihatinkan, yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'a ala kalatu ila qas'atiha, sungguh kalian akan menjadi rebutan orang-orang kafir, bangsa-bangsa kafir, sebagaimana orang yang mengundang kawan-kawannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Tentu gambar yang sangat tragis. Kaum muslimin diperebutkan oleh orang-orang kufar, ibaratnya dia eker-eker sakarpe, mana yang dia mau ngambil, diambil dari segala atau dengan segala kerakusan mereka. Para sahabat yang tahunya adalah kaum muslimin adalah mulia dan pemilik kemuliaan, dan orang kafir selama ini merupakan mereka gentar, dibuat gemetar dengan kaum mukminin. Nabi mengatakan demikian, para sahabat pun tidak bisa membayangkan, sehingga bertanya, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma idzin, apakah hari itu kita sedikit jumlahnya sehingga kita menjadi rebutan bangsa-bangsa kufar? Apa kata Nabi? Bal antum kathirun, bahkan jumlah kalian sangat banyak waktu itu. Walakinnakum khutha'un ka khutha'is sa'il, akan tapi kualitas kalian adalah seperti khutha', seperti buih. Buih walaupun selautan tidak ada maknanya, walaupun kelihatan sangat banyak tidak ada maknanya. Buih dia tidak, dia hanya akan mengalir kemana aliran mengantarkan mengalir, dia tidak memiliki prinsip. Inilah kualitas umat yang digambarkan Nabi, yang akan menjadi ajang rebutan orang-orang kufar, yang Nabi katakan pada saat yang demikian ini, wala yang si annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, Allah akan mencabut rasa takut dari hati para musuh kalian. Wala yaktifannallahu fi qulubikum ulwahn, dan Allah akan mencampakkan, dan Allah akan meletakkan, melimparkan penyakit al-wahn dalam diri kalian. Apa itu al-wahn ya Rasulullah? Kata Nabi, ini hubbu dunya wa karahiyatul maut, yaitu penyakit hubbu dunya wa karahiyatul maut, hati yang lengket dengan dunia dan kebencian dia kepada yakni al-maut. Yang dua hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang waqul ummah, tentang kenyataan umat, tentang realitas umat yang menimpa kaum muslimin. Mereka dirundung kinaan, dirundung kerendahan, disebabkan jauhnya mereka dari Islam, dari manhaj yang hak, jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala, dan tenggelamnya mereka dalam kehidupan yang sesungguhnya hanya layak dimiliki orang kafir, yaitu hubbu dunia, yang mereka hanya menjadikan batas kehidupan mereka adalah dunia. Di zaman para sahabat, kenapa mereka memiliki izzah? Yang pertama, mereka adalah orang mencintai Islam. Orang mereka mencintai Islam, sehingga mereka bangga dengan Islam. Bahkan bagaimana lihat bagaimana bangganya mereka ketika menawarkan Islam kepada para raja-raja. Bahkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib, seorang yang mereka sedang minta suaka di depan Raja Najasyi, akan tapi Ja'far bin Abi Thalib justru dengan bangganya pula ketika ditanya oleh Raja Najasyi berkaitan dengan ajaran Rasulullah SAW, dia dengan bangga menerangkan dan membacakan ayat yang berkaitan dengan Nabiullah Isa AS, memilih ayat yang tepat, yang pas untuk Najasyi. Ini menunjukkan kebanggaan mereka terhadap Islam. Dan sangat yakin bahwasanya Islam lebih baik di atas segala-galanya. Demikian pula bagaimana ketika ini Arabi menghadap Panglima Rustum, di mana dia dalam keadaan sederhana menghadap Panglima yang glamor. Kemudian diantaranya ketika ditanya, man antum, siapa anda ini? Siapa anda? Maka kata Rabi, apa katanya? Nahnu qawmun ibta'athanallahu liukhrijan nas. Kami adalah manusia yang kami satu kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia min ibadatil ibad ila ibadatillahi ila ibadati rabbil ibad. Kami satu kaum yang dikeluarkan Allah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba menuju penghambaan hamba kepada Rabbnya hamba, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kami satu kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia min jawril adyan ilal adil islam, dari kejahatan agama-agama kepada keadilan Islam. Dan kami suatu kaum yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia min dhikid dunya ila siatid dunya wal akhirah, dari sempitnya kehidupan dunia kepada luasnya kehidupan dunia dan akhirat. Ini kebanggaan. Tidak akan mungkin seseorang akan dia bicara demikian kecuali dia memiliki kebanggaan dengan apa yang dia bawakan kepada mereka. Adapun apabila kita melihat di zaman kita sekarang ini, ikhwati fillah, maka lihatlah bagaimana generasi kaum muslimin, bagaimana mereka malu apalagi mengucapkan kalimat qala Allah wa qala Rasul di depan kufar, di depan musyrikin, atau di khalayak umum, di forum pemerintahan, di forum di majelis-majelis mereka, yang menunjukkan tidak ada kebanggaan sama sekali, bahkan menampakkan simbol-simbol keislaman. Bagaimana kaum muslimin memiliki rasa malu untuk menampakkan simbol-simbol keislaman ini, karena tidak adanya rasa kebanggaan dengan Islam dan identitas Islam. Dalam kondisi demikian, bagaimana kaum muslimin dia menginginkan kemuliaan dan kewibawaan dirinya? Para musuh, bagaimana mereka tidak takut dengan kaum muslimin? Seandainya Khalid ketika membawa pasukan muslimin, dia mengatakan, jitu biqawmin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Kami datang kepada kalian dengan suatu kaum yang kecintaan mereka kepada kematian sebagaimana kecintaan kalian kepada kehidupan. Kalau demikian pasukan muslimin, ikhwan, bagaimana musuh tidak takut? Mereka perang untuk mati, cari mati. Sedangkan musuh perang cari hidup. Maka musuh begitu setiap mendengar pasukan muslimin, mereka gemetar. Mereka takut. Adapun kita, secara umum, kaum muslimin, sedang terjangkit penyakit hubbu dunia, sehingga agama tinggal sisa waktu, sisa tenaga, tinggal sisa-sisa semuanya, sedangkan dunia adalah segala-galanya, sehingga pekerjaan pokok adalah dunia, agama, sampingan. Kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, demikian kenyataan yang ada, sehingga menuntut ilmu agama itu tinggal menjadi simbol-simbol atau sebagai ritual-ritual semata. Sudah pengajiannya sebulan sekali yang diundang para pelawak, bagaimana dia akan mengenal Islam? Artinya datang ke masjid seminggu sekali hari Jumat, ketika datang dia langsung tidur nyenyak, bagaimana dia akan faham Islam? Sedangkan para sahabat, Islam menjadi darah daging mereka, yang menjadi darah daging mereka, kehidupan mereka yang mengalir dalam dirinya, yaitu kebanggaan mereka kepada Islam. Kita masuk pada anaqid ats-tsamin. Anaqid at-tasi. Pembatal yang ke-9. Silakan baca. Anda baca. الخضر الخروج عن ila nasi kafa wa aujaba ta'atahu ala al-alamin wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin wa ma arsalna ka illa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an faman lam yastajib li rasuli wa yattabi'u hadha rasul Wahala mestajib li rasuli wa yatabi hadha rasul wa yatabi hadha rasul fa huwa kafirun sawa'un akana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan aw ay milatikana li'annahu bibathihi Aujaballahu ta'atahu fattiba'ahu wa man kana 'ala dinil yahudiyyah wan nasraniyyah fa innahu qad nusikha bi fatihi sallallahu alaihi wasallam fala yasi'u ahadan an yakhruja an ta'atihi amma khurujul kibira an Amma khurujul khudru an ta'ati Musa fa li'anna Musa lam yursal ila al-khadari li'anna risalata Musa khasatan di Bani Israel wa itta'ala Musa di qawmihi ya qawmi lima tu'dunani wa kata'lamu inni anni Rasulullahi ilaikum Farisalatu Musa alaihi salam di Bani Israel mahiya amma di jami'in nas fadidhalika al-khadru kana ala ibadatin lillahi waktilaku ala ibadatin lillah ala ibadatin lillah wa ikhtalafa al-ulama'u fil khadri hal huwa nabiyu au rajulun salihun ala qawlaini al-qawlul awal annahu nabiyun li'annahu amala asya'a li'annahu amila asya'a la takunu illa mu'jizatin مثل ذبحه الولد ومثل إقامته الجدار الذي يريد أن ينقص أي ينقض هذه أمور مؤجزات لأنها مبنية على أشياء مغيبة على أشياء مغيبة وأصل قصة موسى مع الخضري أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب في بني إسرائيل فسألوه هل هناك أعلم منه فقال لا فأوحى الله إليه أن هناك في أرض كذا وكذا عنده من العلم ما ليس عندك فذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل يطلب ذلك العلم قال تعالى وإن قال موسى لفتاه لا أبرم حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما إلى الآخر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا إلى الآخر القصة ila akhiril qisah. Al-Khadru Al-Khadru ma huwa min ummati Musa li'anna Musa lam yub'at ila nasi kafa falidhalika wasa'ahu al-khuruj amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu mab'uthun ila nasi kafa fala yas'a ahadan. Wahada fihi raddun ala sufiyya alladhi yas'umuna annahum yusalluna ila halatin annahum yasiluna ila halatin laysu bihajatin ila ittiba'i rusul wa annahum ya'khuduna anillahi mubashirat wa la ya'khuduna anil rusul khas amal khawasu fala yahtajuna ila rusul li'annahum la ya'rifuna Allah wa yasiruna ila Allah wa ya'khuduna alimati mubashirah hadha ma'alihi bulatus sufiyya annahum yasiruna ila halatin yastakhnuna la yusallun wala yasumuna wala yahujjun wala ya'maluna bima ja'a bihi rusul li'annahum qawasu yaquluna ma nahnu bihajatin illa rasul nahnu wasalna ila Allah يسعمون أنهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم ليسوا بحاجة إليه. أخوتي بالله الناقد التاسي pembatal yang ke-9 man taqada anna ba'd an-nas yasimhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasa'a al-khadru al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salatu wasalam fa huwa kafir. Pembatal yang ke-9 yaitu barang siapa yang beriktikad bahwa ada orang yang boleh memiliki keluasan atau yang dibolehkan keluar, yakni tidak terikat dengan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tidak terikatnya Khidir dari syariatnya Musa alaihi salatu wasalam, maka yang demikian adalah kafir. Bab yang ke-9 ini ikhwan, sebagaimana beliau katakan dalam rangka untuk membantah tarekat sufia ekstrim yang kemudian manhajnya tarekat sufia banyak diadopsi oleh orang jil untuk membangun pemikiran yang liar sehingga tidak terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki atau dalam makna syariat Allah ada tafsir zahir, ada tafsir batin. Ada tafsir yang zahir, tafsir batin. Sehingga selalu mereka menekankan ini hakikatnya. Yang kemudian akhirnya menghilangkan zahirnya daripada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sufiyah dia berbeda dengan kaum muslimin, diantaranya dalam manhaj talaki. Manhaj talaki di kalangan kita kaum muslimin, dengan cara kita belajar kitab dan sunnah melalui para ulama yang betul-betul faqih, mumpuni dalam perkara agama, dan fokus kita beragama adalah kembali kepada kitab dan sunnah. Karena itulah yang ditinggalkan Nabi kita sebagai warisan yang akan menyelamatkan seorang yang apabila orang berpaling dari warisan itu, maka dia akan binasa. Taraktukum ala misli baydha lailuha kanahariha la yasihu anha ilhalik. Aku tinggalkan kepada kalian seakan di tengah cahaya semisal cahaya putih. Cahaya putih yang terang benderang. La yazighu anha illa halik. Tidak akan berpaling dari cahaya tersebut kecuali tidaklah orang berpaling dari cahaya tersebut kecuali dia akan mendapatkan dirinya dalam keadaan binasa, dalam keadaan hancur. Nabi tinggalkan Islam, wariskan Islam yang telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala dan disifatkan Nabi dengan ala misril baydha sebagai atau seakan yakni cahaya putih yang terang, bahkan digambarkan lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya, dan tidaklah orang berpaling dari cahaya ini kecuali dia akan menjadi hancur. Sehingga kaum muslimin fokus bagaimana untuk selamat dengan cara dia i'tisam bihablillah. Dia bagaimana selamat untuk bisa, bagaimana dia selamat dengan cara berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itulah dia akan selamat, enggak ada cara lain. Adapun sufi yang dia secara umum dalam beragama mengenal tingkatan syariat, tingkatan makrifat, tingkatan hakikat, yang semakin tinggi tingkatan ini semakin dia lepas dari syariat Allah SWT. Tingkatan syariat, orang-orang yang masih terikat dengan syariat. Tingkatan makrifat dan hakikat, maka dia telah lepas daripada syariat. Dan bahkan dia telah mulai menyatu dengan Allah SWT. Adapun kaum mukminin, dalam hal ini adalah panglimanya Rasulullah SAW, semakin tinggi tingkat ketakwaan, derajat keislamannya, maka semakin ketat dalam keterikatannya dengan syariat. Adapun sufi tidak, semakin tinggi semakin lepas dari syariat. Kaum mukminin, mereka semakin tinggi tingkat takwanya, mereka semakin bagaimana betul-betul menghadapkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari Islam dengan cara bersambung sampai betul-betul yakin itu ajaran Rasulullah SAW. Adapun orang sufi menisbatkan ilmu mereka langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka katakan akhbaroni qalbi an rabbi, telah menghabarkan kepadaku Rabbku, akhbaroni qalbi, telah menghabarkan kepadaku hatiku, dan hatiku menghabarkan mendapatkan khabar dari Allah Subhanahu wa taala Rabbku. Dengan demikian ilmu mereka adalah ilmu yang langsung mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu kasyaf, ilmu kasyaf, ilmu penyingkapan, sehingga ilmu mereka langsung mereka dapatkan dari Allah. Dengan demikian dia tidak membutuhkan lagi kepada ilmu syariah, Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai mereka pun dalam masalah zikir juga mengenal ada zikir syariat, ada zikir ma'rifat, ada zikir hakikat. Orang-orang yang mereka zikirnya dalam tingkat syariat, ya, zikir utuh, la ilaha illallah. Adapun kalau sudah mulai naik lagi, maka dia tinggal ilallah, ilallah. Naik lagi menjadi huwa, huwa. Naik lagi menjadi ho, ho. Setelah itu kemudian geletak. Karena telah menyatu dengan Allah SWT, atau saking kesalnya, Ini adalah orang-orang yang mereka ini menisbatkan diri orang-orang sufi ekstrim. Sehingga bab yang ke-9 ini adalah sesungguhnya beliau arahkan untuk membantah orang-orang sufi yang ingin melegalkan mereka dalam ketidakterikatan mereka dengan syariat Rasulullah SAW, lalu mencari dalil dengan dalil kisah Hildir. Maka di sini perlu kita harus faham dari akarnya. Yang pertama, perbedaan antara Rasulullah dengan Musa. Semua nabi sebelum Rasulullah SAW yub'athu ila qaumi khasah, diutus oleh Allah untuk kaumnya khusus, tidak untuk kaum yang lainnya. Maka seruan-seruan para nabi sebelum Rasulullah SAW, ya qaumi, ya Bani Israel, semuanya menunjukkan seruan yang khusus untuk kaum tertentu. Adapun Rasulullah SAW diutus oleh Allah kafatalin nas, untuk semua manusia. Sehingga diantaranya Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatalin nas basyira wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, membawa kabar gembira dan menyampaikan kabar peringatan. Qul ya ayyuhan nas, seruannya wahai manusia. Sehingga ini meliputi semua manusia. Kalau tidak ingin masuk dalam seruan ayat ini, jangan jadi manusia. Mau jadi munyuk atau kedak, maka tidak termasuk dalam seruan ayat tersebut. Selama dia manusia, terseru dengan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para jin mereka terikat dan mereka masuk di dalam seruan atau dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang Allah mengisahkan tentang kisahnya, yakni para jin yang mendengarkan Al-Qur'an yang kemudian mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idh sarafna ilayka nafara minal jinni yastami'una al-qala yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudhiya wallahu ila qaumihim mundhirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unsila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'ya Allah ya qaumana ajibu da'ya Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yukhrijukum wa yujirukum min adhabin alim wa man la yujib da'ya Allah falaysa bimujizin fil ardi walaysa lahu min duni awliya ulaika fi dhalalim mubin. Lihatlah bagaimana sekelompok jin mereka mendengarkan Al-Quranul Karim yang Allah katakan, dan ketika kami palingkan kepada anda ya Rasulullah sekelompok di kalangan jin yang mereka yastami'una al-Qur'ana, mereka mendengarkan Al-Qur'an yang engkau bawa. Ini di antara hiburan Rasulullah, di antaranya ketika Nabi bersedih hati setelah diusir orang Taif, ketika Nabi menawarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Diusir orang Taif dengan cara yang sangat brutal. Mereka semuanya kerahkan anak-anak, orang tua, laki, perempuan, dewasa, semuanya mereka suruh keluar dan mengusir Nabi dengan cara merengkolangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melempari Nabi sehingga yang bisa mentrong-mentrong, yang bisa ngelimpari-ngelimpari, sampai kemudian Nabi berdarah-darah, mengeluarkan darah, sampai bersedih, hingga sampai di qarnul ma'a qarnul tha'alib. Sehingga ditawarkan malaikat berkaitan dengan penduduk Taif, sampai Nabi diantaranya istirahat di sebuah lembah, salat, kemudian membaca Al-Quran, dan Allah kemudian palingkan sekelompok jin untuk mendengarkan Al-Quran yang kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, Maka ini merupakan hiburan tersendiri bagi Nabi di tengah suasana pedihnya Nabi. Mereka menolak tawaran yang akan menyelamatkan diri mereka, dunia dan akhiratnya. Kemudian setelah para jin mendengarkan Al-Quran, falamma hadaruhu qalu ansitu. Begitu dia sampai ke tempat Rasulullah SAW yang membaca Al-Quran, mereka mengatakan kepada kawan-kawannya, ansitu, dengarkan, diamlah kalian. Perhatikan. Falamma qudhiya, setelah para jin ini selesai mendengarkan Al-Quran, maka setelah dia selesai mendengarkan Al-Quran, dari tadinya dia belajar, mendengarkan, sekarang dia pulang menjadi da'i. Falamma qudhiya wallau ila qaumihim mungdzirin. Ketika dia selesai mendengarkan, dia kembali kepada kaumnya, dan dia sekarang menjadi da'i. Menyeru kaumnya, memperingatkan kaumnya. Dan mereka mengatakan, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi. Yang kitab ini membenarkan apa yang diajarkan Musa. Yati ilal haqqi wa ila tariq mustaqim. Yang Quran ini menunjukkan kepada al-haq dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah. Wahai kaum kami, serulah, sambutlah penyeru Allah, da'inya Allah. Wa aminu bi, dan berimanlah dengannya. Yaghfir lakum min dunubikum. Allah akan mengampunkan kalian. Wa yujirkum min adabin alim, dan akan melindungi kalian dari azab yang pedih. Waman la yujib da'iyallah, barang siapa yang tidak menyambut seruan Allah, falaisa bimu'jizin fil ardi, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa melemahkan di muka bumi. Walaisa lahu min dunihi wa awliya, dan tidak akan ada wali, tidak ada pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengancam mereka, seandainya mereka tidak menyambut seruan Allah, maka mereka pun tidak akan bisa mengalahkan, tidak akan bisa melemahkan, dan mereka nanti akan terancam azab, dan tidak ada pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin, dan mereka orang-orang sesat yang sangat nyata. Lihatlah bagaimana jin begitu mendengarkan, dia pulang kemudian berdakwah kepada kaumnya, menunjukkan bagaimana jin beriman, dan kemudian dia ini belajar, dan kemudian dia berdakwah kepada kaumnya. Ini satu di antara hiburan bagi Nabi, dan ini di antaranya pula bahwasanya jin pun terikat dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua para nabi telah dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi telah dibaiat oleh Allah untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi, mengukuhkan perjanjian kepada para nabi, lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin, ketika aku berikan kepada mereka kitab dan hikmah, thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, lalu akan datang rasul yang membenarkan apa yang kalian bawa, la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu, maka sungguh kalian harus mau beriman dengannya, dan kalian harus mau memberikan pertolongan kepadanya, ini kepada Rasulullah SAW. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri, kata Allah kepada para nabi, apakah kalian teken perjanjian ini? Demikian, apakah kalian mau menetapkan perjanjian ini? Qalu aqrarna, kata mereka, oke ya Allah, ya Allah, kami teken perjanjian itu, kami tetapkan perjanjian itu. Semua para nabi telah dijanji oleh Allah untuk mengimani Rasulullah dan untuk memberikan pembelaan kepada Rasulullah. Sehingga seandainya orang-orang sufi yang mereka mengatakan dirinya pada tingkatan wali, merasa tidak terikat lagi dengan Rasulullah SAW, tentu pertanyaannya apakah mereka lebih baik daripada para nabi? Para nabi pun mereka terikat dengan Rasulullah SAW. Demikian diantaranya. Sehingga tidak ada yang boleh merasa ada kelonggaran, tidak terikat dengan syariat Rasulullah SAW. Semuanya wajib mengikuti syariat beliau. Bahkan seandainya ada orang Yahudi dan Nasrani yang dulu beriman kepada Musa dan Isa, lalu datang Rasulullah SAW, dan dia tidak mau beriman kepada Rasulullah, maka dia kafir ahlun nar. Kata Nabi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billati ursiltu bi kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar kenabianku dari seorang pun dari kalangan umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalahku, pasti dia menjadi penghuni neraka. Demikian Nabi menegaskan. Oleh karena itulah, bagaimana kemudian ada orang yang mengklaim bolehnya seseorang keluar atau tidak terikat dengan syariat Rasulullah SAW. Adapun dalil mereka tentang Khidir, maka perlu diperjelas. Siapa Khidir, siapa Musa? Siapa Khidir, siapa Musa? Musa sekali lagi diutus oleh Allah untuk kaumnya. Musa diutus oleh Allah untuk kaumnya. Beda dengan Rasulullah. Diutus oleh Allah untuk semua manusia. Sebagaimana pula Nabi menegaskan di antara perbedaan beliau dengan Nabi yang lainnya. Fudiltu alal anbiya bisittin. Aku diunggulkan oleh Allah di atas semua para nabi dengan enam perkara. Enam perkara itu diantaranya, yaitu u'titu jawami al-kalim. Yang pertama, aku diberi oleh Allah jawami al-kalim. Kalimat-kalimat yang ringkas akan tapi padat. Kata orang Jawa, kalimat-kalimatnya itu mentes. Kalimat-kalimatnya mentes. Kalimatnya singkat, padat, berisi, cekaos katanya. Cekaos. Tahu cekaos? Ya, cekaos. Kalimatnya pendek-pendek, tapi Masya Allah mentes, berisi. Ibaratnya kalau diurai, itu bisa berkembang-kembang menjadi sangat banyak dan besar. Ini keistimewaan beliau di antara yang beliau sebutkan. Di antara nabi yang lainnya. Yang kedua, wa uhilat li al-ghanaim, dihalalkan untukku ghanimah. Dulu ghanimah tidak halal untuk nabi. Ghanimah dibakar, kalau diterima akan naik ke atas, kalau enggak diterima maka ada tidak terbakar. Yang ketiga, wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan, dan dijadikan untukku masjid itu, dan dijadikan untukku tanah itu semuanya bisa untuk masjid dan suci. Kecuali tempat-tempat tertentu, artinya dimanapun kita ada, boleh sholat di situ. Dan kalau enggak, kita tidak mendapatkan air, kita boleh tayamum dengan debu, dengan tanah. Sehingga ini keistimewaan pula yang Allah berikan pada Nabi. Kemudian yang keempat, iya. Yang keempat, di antara keistimewaan Nabi, yaitu, wabu'istu linasikafah. Dan aku diutus oleh Allah untuk semua manusia. Semua manusia. Lain dengan Nabi yang sebelumnya untuk kaumnya khusus. Sebelum Nabi, khasah untuk kaumnya. Yang kelima, wanusirtu bir'ub. Aku dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah dengan ditanamkannya rasa takut di hati musuh. Sehingga musuh begitu mendengar pasukan Rasulullah sudah tertanam rasa takut duluan. Ini kemenangan awal. Orang kalau sudah minder, ada rasa takut, ini sudah merupakan modal kekalahan. Tinggal dicorok nih, jungkel. Kalau dia sudah ada rasa takut, ini modal untuk dia kalah. Yang keenam, wa khutima bi al-anbiya. dan semua nabi ditutup dengan kenabianku. Ini keunggulan nabi di atas semua nabi yang lainnya. Sehingga harus diperjelas dulu yang pertama, bedanya Musa dengan Rasulullah SAW, kalau Musa itu khusus untuk kaumnya. Sedangkan Khidir itu bukan kaumnya Musa. Sehingga tidak bisa dibilang Khidir telah keluar dari syaratnya Musa. Dia bukan kaumnya Musa. Dia tidak terikat dengan syaratnya Musa. Sehingga karena dia bukan kaumnya Musa, dia tidak terikat dengan syaratnya Musa. Sehingga tidak bisa dibilang kalau Khidir telah keluar dari syaratnya Musa. Yang namanya keluar itu, kalau masuk kemudian keluar. Kalau dia sudah di luar, tidak pernah masuk, enggak bisa dibilang keluar. Ini yang pertama. Sedangkan Rasulullah SAW tidak boleh ada seorang pun yang merasa tidak masuk dalam seruan Rasulullah kecuali munyuk. Karena seruannya ya ayuhan nas. Wahai manusia. Kalau dia manusia, dia masuk dalam seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semuanya adalah masuk dalam seruan beliau. Kemudian yang kedua, sejarah atau kisah berkaitan dengan Khidir dengan Musa adalah pelajaran yang Allah berikan kepada Musa. Pernah ketika Musa berkhutbah, ada orang tanya, hal hunaka man huwa a'lam minka ala wajil ardi? Ya Musa, ada enggak orang yang lebih pintar dari anda, lebih berilmu dari anda di muka bumi ini? Kata Musa, la, enggak ada. Enggak ada. Karena taunya Musa begitu. Karena beliau nabi. Lalu Allah katakan kepada Musa, ya Musa, inna li abdan min ibadi fi ardin kada wa kada. Indahu ilmun laisa indak. Ya Musa, aku memiliki hamba yang dia memiliki ilmu yang tidak engkau miliki. Allah ingin mendidik para kita bahwasanya ini wa ala kulli dhi ilmin alim wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang pandai itu ada yang lebih pandai lagi. Ya mungkin anda yang paling pandai di dalam Masjid Al-Asri ini. Akan tapi di luar sana masih ada lagi yang lebih pandai lagi daripada anda. Allah memiliki hamba yang lebih tinggi daripada seorang. Sehingga tidak layak seorang dia menyombongkan diri. Baik dengan ilmunya atau dengan hartanya atau dengan yang lainnya. Di atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Allah, fathab. Kemudian setelah itu, Musa pun pergi menemui kepada seorang hamba yang telah ditunjukkan oleh Allah alamatnya. Itulah yang dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi, perjalanan Musa menemui Khidir, sehingga perjalanan Musa kepada Khidir ini sesungguhnya adalah rehlah ilmiah. Rehlah ilmiah. Perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Sehingga walaupun harus nyebrang lautan, dia lalui, dia lakoni, dia jalani. Harus nyebrang lautan, harus berkendaraan jauh. Dan demikian rehlahnya para ulama, bahkan para sahabat. Di antara para sahabat, ketika dia mendengar ada sebuah hadis yang dimiliki oleh seseorang yang dia belum memiliki, dan pemilik hadis ini sekarang ada di Syam, dia di Madinah, dia siapkan khusus, dia beli kendaraan khusus, kuda, untuk berangkat ke Syam, dan perjalanan ditempuh itu adalah sebulan, PP, itu dia beli kendaraan, dia pacu ke Syam, dia seberangi lautan padang pasir, kemudian sampai tempatnya si Fulan, kemudian ketemu si Fulan, dia dengarkan hadisnya, dia tanya dengan hadisnya, selesai langsung pulang lagi. Sehingga ikhwan, sejarah cari ilmu itu tidak gratis terus. Kita ini carinya gratisan terus. Kalau perlu digratis, gratis, dikasih snack. Tambah lagi yang lain-lain. Sejarah para ulama mencari ilmu itu mereka ada yang jual empiak. Jual empiak atau empiak atap rumah. Warisan orang tuanya dijual untuk kemudian ya ini rela talabul ilmi mencari ilmu. Ada yang mereka mencari ilmu, akhirnya harus jual apa yang dia miliki sampai tinggal baju dan celana yang dia atau baju yang nempel di tadi tubuhnya dipreteli satu persatu untuk ya ini memenuhi kebutuhannya sehingga tinggal apa yang dia pakai sehingga mereka berkorban. Maka kata para ulama, barang siapa yang mereka mencari ilmu hadis, siap bangkrut. Artinya siap jual segala-galanya, memang butuhkan pengorbanan. Ilmu ini mahal untuk mendapatkannya. Kasihan para ustaz yang mereka sudah belajar yang mahal, ngajarnya gratis. Demikian ikhwan. Ustadz-ustadz masya Allah belajarnya ke Madinah sekian lama. Kemudian dia kerja di yayasan, gajinya sebulan ada yang 400, 500 sebulan atau 1 juta. Punya anak, punya istri, segala macam. Ikhwan fillah, akan tentunya bukan itu yang kita cari. Akan di kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Relah talabul ilmu. Musa pergi kepada Khidir. Ini adalah yang paling utama adalah faedah rihlah talabul ilmi. Sehingga bukan justru diambil pelajaran-pelajaran yang lainnya. Adapun kemudian antara Musa dan Khidir tentang ilmu yang didapatkannya, tentang perbuatan-perbuatan Khidir, orang-orang sufi mengatakan bahwasanya Khidir melakukan perbuatan yang di luar syariat. Di luar syariat. Kemudian mereka teru-teru dengan apa yang dilakukan oleh Khidir tersebut. Apa kata Khidir? Wa ma fa'altuhu an amri. Bahwasanya semua yang aku lakukan dari nyacah kapal. Tahu nyacah kapal? Merusak kapal. Kemudian membunuh anak. Kemudian mendirikan rumah yang hampir roboh. Ini semuanya diprotes Musa. Karena menurut ilmu Musa seperti itu kayaknya sesuatu yang zalim, tidak benar. Kemudian kata Khidir, wa ma fa'altuhu an amri, semua yang aku lakukan ini bukan semata-mata dari diriku, akan tapi semuanya adalah min amrillah, semuanya atas bimbingan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama ikhtilaf, Khidir ini adalah dia nabi atau dia adalah wali. Nabi atau dia hamba yang saleh. Oleh karena dan Musa pun mengatakan kepada dan Khidir mengatakan kepada Musa, innani ala ilmin allamanihi Allahu laisa indak. Ya Musa, saya memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang tidak Allah ajarkan kepadamu. Wa innaka ala ilmin allamakallahu iyah laisa indi. Dan engkau memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, yang Allah tidak ajarkan kepadaku. Ala kulihal, bahwa alasan beralasan dengan kisah Khidir dengan Musa, untuk membenarkan dia boleh keluarnya dari syariat Rasulullah SAW, ini alasan yang batil. Yang tidak benar sama sekali. Alasan yang rusak. Karena berbeda antara Musa dengan Khidir, dengan Rasulullah SAW, dengan umatnya. Adapun umatnya tidak boleh ada seorang pun yang keluar dari syariatnya Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang berkaitan dengan kandungan, yaitu an-naqid at-tasi. Oleh karena itulah, sufi ekstrim, dia adalah ajarannya sangat sesat dan menyesatkan dan bahkan menjauhkan manusia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan dari An-Naqid At-Tasi? Enggak ada? Sudah. Kalau enggak ada lanjut pada an-naqid, al-asir dan yang terakhir dari 10 pembatal yang ada. Silakan baca. Antum? Hah? Antum mau baca? Saya, Hashim. فعمله ضلال فلا بد أن يتعلم أولا ثم يعمل أما من أخذ العلم وترك العلم فزاد وترك العمل لم يتعلمه ولم يتعلمه ولم يعمل به والذين كفروا عما أنذروا معرضون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون أعرض عنها بعدما ذكر بها وهناك إنسان لا يتعلم من باب الكسل هذا لا يكفر ولكنه هذا لا يكفر ولكنه يلام على كسله أما إذا كان هذا هو الذي yeah. ولكن إن كان المرء يرغب العلم ويحب العلم ولكنه عنده كسل لأن طلاب العلم صعب يتطلب صبرا ويتطلب تحملا ويتطلب جلوسا وهو ya deh dulu. Al-Ashir Al-I'rab an dinillah ta'ala la yata'allamu wa la ya'malu bih wa dalilu qawlu ta'ala wa man adlamu mimman dhukira bi ayati rabbi thumma a'radu anha inna minal mujrimina muntaqimun. Pembatal yang 10 dan yang terakhir berpaling dari agama Allah SWT. Baik la yata'allamuhu dengan dia tidak mempelajarinya, wala ya'malu bih atau dengan dia tidak beramal. Ikhwan billah, seorang muslim dan agama Islam tegak dalam bentuk ilmu dan amal. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama ini dengan ilmu dan amal. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuqiru 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bil huda wal wa huda wa dinil haq. Al huda kata para ulama al ilmu, wa dinil haq al amal, sehingga agama tegakkan dengan ilmu dan amal. Sehingga orang yang mereka memisahkan ilmu dan amal, ini bukan modelnya kaum muslimin. Maka kemudian kita pun diajarkan oleh Allah SWT akan selalu agar selalu berdoa kepada Allah SWT untuk selalu di atas as-sirat al-mustaqim, ihdinas sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim al-ilmu wal-amal. Kemudian Allah tunjukkan kepada kita agar kita tidak masuk dalam golongan kaum yang mereka tidak menegakkan ilmu dan amal. Kaum yang pertama, ghairil maghdub. Ya Allah, jangan kau masukkan aku dalam golongan al-maghdub. Al-maghdub ay al-yahud. Al-maghdub yaitu Yahudi. Yang dimurkai Allah, Yahudi. Yang penting, ikhwani fillah, dengan sebab apa Yahudi dimurkai Allah? Dari sisi indahum ilmin, indahum ilmun, mereka memiliki ilmu, akan tapi mereka tidak beramal. Wala indahum amal. Mereka memiliki ilmu dan mereka tidak beramal. Adapun Nasrani, indahum amal, mereka memiliki amal, akan tapi mereka tidak memiliki ilmu. Sehingga amalnya Nasrani, amal tanpa ilmu. Ilmunya Yahudi, ilmu tanpa amal. Sehingga para ulama kita mengatakan, man fassada min ulama'ina fahuwa syibhun minal Yahud. Wa man fassada min ubadina fahuwa syibhun minal Nasar. Kalau kita jumpai kerusakan itu menimpa di kalangan para ulama, dia alim, dia berilmu tapi rusak. Dia rusak. Maka dia telah serupa dengan Yahudi. Yahudi mereka berilmu mengetahui Rasulullah SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang Yahudi mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Akan tapi amalnya bagaimana? Mereka adalah orang yang justru mengingkari pertama kali kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi rakusnya mereka dengan dunia hingga mereka menjual ayat Allah, wa yastaruna bi ayati laitha manan qalila. Mereka menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Dan mereka pula wa yaktumuna al-haqqa, mereka menyembunyikan al-haq, menyembunyikan kebenaran. Sehingga orang Yahudi ilmunya lah yang fa. Apabila ada di antara kaum muslimin yang seperti ini modelnya, maka dia telah serupa dengan orang Yahudi. Sehingga yang Allah minta, yang Nabi ajarkan kepada kita minta kepada Allah, yaitu ilman nafi'ah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kita minta kepada Allah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu pertama ilmunya sahih. Ilmunya sahih, bukan ilmu yang akan merusak dia. Ilmunya bukan ilmu yang menjadikan dia tambah rusak. Memang dia sekolah, talibul ilmi, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S2, S3. Talibul ilmi memang, tapi ilmu yang dicari itu ngerusak. Ngerusak. Sehingga dia pulang sebagai seorang sarjana yang bukan mendakwakan agama, bukan membela agama, bukan mengangkat kemuliaan agama, tapi malah ngodok-ngodok agama. Kata orang dokter, ngodok-ngodok kotoran. Sehingga dia justru hanya muncrat-muncrat, membuang-buangkan kotoran di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga ilmunya layang fa. Ilmunya layang fa. Ibaratnya justru menjadi preman agama, yang rusak agama, menghancurkan agama. Ilmunya ilmu yang justru merusak akidah, merusak akhlak, merusak ibadah, menjadi fasilitator semua kerusakan, sehingga akhirnya semua ahlul batil dibela, semua aliran sesat dibela, semua akhlak yang rusak dibela, semua fatwa yang menyimpang dibela. Yang dimungsuhi adalah setiap yang lurus dimungsuhi. Ini tentulah ilmu yang rusak. Nasrani memiliki semangat amal, masya Allah. Sehingga Umar pernah menangis melihat pendeta yang di gereja, masya Allah, dia tekun, dia zuhud, dia tinggalkan dunia, akan tapi dia di akhirat hanya akan menjadi bahan bakar neraka. Hal ataka hadithul khasiyah, wujuh yawmatin khasiyah, aminatun nasibah. Amal mereka melelahkan, lelah beramal, akan tapi lah yang fa. Kenapa? Amal mereka tidak tegak di atas ilmu. Rahbaniyatan ibtada'uha. Mereka telah membuat bid'ah rahbaniyah. Dengan mereka ingin tampil suci, dengan tidak kawin, mengawini wanita. Menyalahi fitrah. Orang yang tidak kawin, rekosa atau pena ihwan? Eh? Rekosa atau kepena? Ya tentu rekosa. Maka ada istilah bujang merana. Karena dia belum punya pasangan, mau ngapa-ngapain gak ada pasangannya. Sehingga banyak yang belum tersalurkan. Banyak kemauan-kemauan yang belum tersalurkan. Ini sesuatu yang susah, menyulitkan diri. Sehingga rohbaniyah ini sesuatu yang susah. Beramal, masya Allah, dia telah meninggalkan dunia, meninggalkan wanita, dia bertakarrub kepada Allah dengan cara demikian, akan tapi ujung-ujungnya hanya akan menjadi bahan bakar neraka. Amal yang tidak tegak di atas ilmu, dan barang siapa di antara kaum muslimin yang memiliki semangat beramal, akan tapi tidak tegak di atas ilmu, maka dia serupa dengan orang Nasoro. Sehingga muslimin adalah orang mereka menggabungkan ilmu dan amal. Dan akan semakin berkurang kadar kesempurnaan imannya sesuai dengan berkurang kadar ilmu dan kadar amal dia. Sehingga seorang mukmin yang semakin sempurna amalnya, orang semakin sempurna ilmunya dan sempurna yakni amalnya. Oleh karena itulah kewajiban pertama seorang mukmin adalah at-ta'allum. Wajibnya seorang dia berilmu. Ini kewajiban awal. Awal wajibin, awal kewajiban seorang mukmin. Bahkan tidak akan tegak semua kewajiban yang Allah wajibkan pada kita kecuali orang itu berilmu. Oleh karena itulah, seandainya menegakkan kalimat La ilaha illallah merupakan awal wajibin, kewajiban awal, dan termasuk kewajiban yang paling besar. Karena semua kewajiban dibangun di atas tegaknya kalimat La ilaha illallah. Allah perintahkan apa, ikhwan? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah anda berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini bukan dalil untuk tahlil. Fa'lam annahu la ilallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan dalil untuk tahlil. Hendaknya seorang dia berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Sehingga faham apa kandungannya. Faham apa yang menjadi tuntutan kalimat tersebut. Sehingga dia bisa memurnikan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan yang pertama kali kita berilmu. Sebelum kita mewujudkan amal, akidah, kalimat, la ilaha illallah. Maka orang yang mereka berpaling dari ilmu, kebinasaan. Karena dia tidak mungkin akan bisa mewujudkan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka ilmu kewajiban awal dan berpaling dari ilmu adalah merupakan kebinasaan. Ada tiga orang yang datang ke majlis Nabi. Yang pertama, begitu melihat celah halaqah di masjid Nabi, dia segera masuk ke halaqah tersebut dengan penuh semangat. Kemudian, Orang yang kedua, ketika dia melihat majelis Nabi bersama dengan para sahabat, kemudian dia pun mengambil tempat di belakang karena malu-malu. Dan dia tidak ingin mengganggu yang lainnya, dia menetapi adab Islam. Yang ketiga, begitu dia melihat majelis Nabi, dia pun pergi. Nyelonong pergi. Dia pun berpaling. Apa kata Nabi? Ala ukhbiruka binaba'in, ala ukhbirukum binafari thalas. Maukah aku habarkan kepada kalian tentang tiga kelompok orang? Tiga kelompok orang. Amma ahaduhum, adapun yang pertama di antara mereka, fa'awahullah. Karena dia telah bersemangat menyambut rahmat Allah, Allah pun bersemangat untuk membalas orang tersebut. Wa amma ahaduhum, adapun yang lain lagi, yastahyillahu. Dia pun malu-malu, Allah pun malu dengan dia, malu berbuat jelek dengan dia, karena dia telah malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fa'aradallahu anhu. Karena dia berpaling, Allah pun berpaling dari orang tersebut. Maka berpaling, al-i'rad an dinillah, merupakan kebinasaan. Demikian pula berpaling dari amal. Berpaling dari amal, dia akan mendapatkan wilayah kehidupan yang sempit. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka ikhwati fillah bukan berarti dia harus kere, tidak punya duit, kemudian dia kelontang-kelantung, nganggur, enggak punya pekerjaan. Kesempitan hidup itu bukan pada materi, akan tapi hakikat kesempitan hidup adalah pada kondisi hati. Sebagaimana kebahagiaan bukan pada materi, akan tapi kebahagiaan adalah pada hati. Sekalipun tidak dinafikan bahwasanya materi, harta, anak, jabatan, kedudukan dan fasilitas yang ada merupakan faktor di antara faktor orang berbahagia, akan tapi kebahagiaan itu letaknya di hati manusia. Bukan pada materi. Orang bisa berbahagia tanpa kemewahan dan sederhana. Ada orang di depan mata mereka makanan, Masya Allah, dari ujung meja sampai ujung meja, semuanya penuh makanan, beraneka ragam makanan, semuanya enak, lezat. Tapi kalau dadanya sedang sumpek, ikhwani fillah, semua yang lezat di depan meja itu rasanya kayak telek semuanya. Gak ada yang enak. Gak ada yang lezat. Tapi kalau dadanya longgar, Masya Allah, kata orang kampung, walaupun hanya dengan sambal korek, kemudian hanya dengan ya ini bayam dengan karak, itu sudah kok neng surga. Lego dia. Enak semuanya. Lezat, Masya Allah. Itu karena legonya dodo. Demikian pula, bersama dia istri yang cantik, artis, kelas top, Miss Vet nomor 1. Itu kalau dada dia sudah sesek, sumpek, gak karuan, istrinya bisa kayak munyuk. Gak menarik, berbelas. Tapi Masya Allah, ketika hatinya longgar, Masya Allah, dadanya longgar, jiwanya longgar, maka semuanya nampak indah. Semuanya nampak menyenangkan, maksudnya nampak menggembirakan. Demikian ikhwatullah. Sehingga boleh jadi, orang yang mereka tergeletak di bangsal, dia merasakan kebahagiaan, puncak kebahagiaan, dan boleh jadi orang sedang di hotel yang semalam, bisa 100 juta, dia tidak merasakan kebahagiaan sama sekali di tempat tersebut. Karena kebahagiaan letaknya di hati. Oleh karena itulah ungkapan para salaf yang telah merasakan berbahagia dengan hatinya mengenal Allah dan mencintai Allah dan berjalan di atas jalan Islam. Mereka memiliki ungkapan-ungkapan yang sangat Masya Allah. Apa di antara ungkapan mereka? Mereka mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna bisuyuf." Seandainya para raja dan anak raja mereka mengetahui sedang kita rasa, sungguh mereka akan akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Sungguh mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Karena mereka ingin bahagia dan tidak ada artian, dan mereka ingin tidak ada yang menyaingi kebahagiaan mereka. Tapi bagaimana mereka akan merampas dengan pedang mereka sedangkan kebahagiaan di hati? Apapun pedangnya ditunjak-tunjak gitu, ya enggak mungkin. Maka kata Syaikhul Islam pula, dalam pemandangan zahir orang nampak sengsara, dikejar-kejar, beliau membaca ayat ini, batinu fi rahmah wa zahiruhu min kibailil adzab. Batinnya, dari batinnya adalah rahmah dan nampak luarnya adalah azab. Orang memandang dahlik rekosonya, kata orang. Dahlik rekosonya. Dahlik sengsoroni. Akan tapi Syaikhul Islam merasakan longgarnya kehidupan. Sehingga beliau mengatakan, ma yaf'aluna a'da'i. Ma yaf'aluna a'da'i. Apa sih yang diinginkan oleh para musuh-musuhku? Inna jannati fi sadri, sesungguhnya surgaku ada di dalam dadaku. Artinya kemanapun beliau pergi, surga akan mengikuti beliau. Kebahagiaannya ada di sini. Fa in qataluni faqatli syahada. Kalau mereka membunuhku dalam keterbunuhanku adalah syahadah, dan tidak ada yang diinginkan oleh manusia seorang muslim melebihi syahid di jalan Allah yang memiliki keutamaan sangat banyak. Wa in habasuni fahabsi khulwah. Seandainya mereka menangkapku kemudian dijebloskan dalam penjara, dalam kepenjaraanku adalah khulwah. Khalwat, bersatu bersendiriannya aku dengan kekasihku yaitu Allah SWT. Dan itu kebahagiaan. Wa in taraduni fatardi siyaha. Seandainya mereka mengusirku dalam keterusiranku adalah siyaha, plesir, wisata, semuanya bahagia. Orang yang paling diinginkan oleh orang sedang dimabuk cinta, ikhwan, apa? Khalwat. Khalwat. Sehingga seakan dunia milik kita berdua. Semuanya ndompleng. Dianggap gak ada orang lain, Masya Allah, gembiranya. Sehingga tidak pengen dia ada yang mengganggu, walaupun cangkrik, tikus, atau cecak, semuanya suruh nyingkir semuanya. Dia kembali berdua. Kebahagiaan. Bagi seorang mereka, bersama dengan kekasihnya. Demikian pula wisata adalah kebahagiaan. Maka kata orang, kita sudah sebulan ini bunek, semuanya sudah masalah banyak tumpuk-tumpuk, mari kita refreshing, wisata. Artinya itu kebahagiaan. Maka ini ungkapan para ulama, sebagian aja memberikan ungkapan, masakin alu dunia, sungguh sangat kasihan para penduduk dunia. Penduduk dunia, tentunya setiap orang menginginkan dia akan hidup mewah, lezat, dia rasakan yang paling nyaman hidupnya. Dia pengen berslogan, kata masyarakat kita, toto, tentrem, kerto, raharjo, loh, jinawis, pokoknya sarwa keturutan, enak, nyenyak, semuanya dalam keadaan mulia. Itu yang dicari orang. Akan tapi kata ulama kita ini, kasihan penduduk dunia, haraju minat dunia, sampai dia keluar dunia, meninggal dunia, padahal dia mengejar-ngejar itu semuanya, walam yadhuku atyaba mafiya wa ahla. Ternyata belum pernah merasakan sesuatu yang paling indah dan paling lezat rasanya. Apa itu katanya? Ma'rifatullah wa mahabbatullah wal ans bi liqa'illah. Hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Allah SWT. Ikhwati billah, ini hatinya para ulama yang mereka jiwanya menghadapkan kepada agama Allah SWT. Mereka hatinya menerima Allah, agama Allah, bersatu dengan ini agama Allah SWT, berjalan atas agama Allah. Adapun al-mu'rid, mereka orang yang mengalami kesempitan hidup. Maka untuk melihat masyarakat yang mereka berpaling dari agama Allah SWT, yang merebak di sana adalah free sex, narkoba, kriminalitas, kemudian berbagai macam hal yang buruk, sangat banyak terjadi, termasuk jalan pintas menyelesaikan masalah dengan bunuh diri, ngombe baygon dicampur autan, dicampur ciu, dicampur apalagi. Ini mau masukkan apa dalam tubuhnya itu? Yang mati seketika. Kenapa dia tidak nguntal bom? Ini sudah keterlaluan. Semua sudah enggak mempan. Sudah enggak mempan lagi, maka ditingkatkan lagi dosisnya, tingkatkan lagi dosisnya. Akhirnya dicampur, di oplos semuanya, racun tikus. Kemudian apalagi? Semua diramu jadi satu, dioplos, diminum. Karena sudah enggak mental semuanya. Sudah mental semuanya. Maka dia cari yang tingkatkan dosis, tingkatkan dosis, tingkatkan lagi. Ini kehidupan orang yang Masya Allah demikian. Dia anggap menyelesaikan hidup yang ruwet itu selesai dengan bunuh diri, selesai dengan minum baikon, selesai dengan gantung diri. Ini fenomena yang ada di masyarakat yang mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan jiwa mereka gersang. Walaupun banyak fasilitas, hartanya banyak, mewah dan seterusnya. Qutibillah al-i'rad an dinillah, dengan tidak dia mempelajari, dengan dia tidak mengamalkan, ini merupakan pembatal Islam, karena ini termasuk orang paling zalim. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang mereka diingatkan dengan ayat Allah kemudian mereka berpaling? Sesungguhnya orang mujrim, kami akan mengazab, menyiksa mereka. Kemudian kita baca yang terakhir. Waktunya tinggal 10 menit. Silakan baca. Lanjutkan. Ustaz Andi, baca yang terakhir. Mukrah. غضبه وصلى الله على خير خلقه Radun قصده terus Ammar hatta yaqula bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasubbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wafa qahu wa sahba rasulullah wa jaa nadama wa jaa nadima ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaifan mimma hasalahu fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa tajidu qalbak qalbak kaifa tajidu qalbak qala fa inna bil iman fa'ud. Ikhwatibillah, beliau katakan wala farqa fi jami'i hadhi nawaqid bainal hasil wal jahad. Tidak ada perbedaan di antara semua nawaqid ini, antara hasil main-main wal jahad dan serius, wal khaif dan rasa takut, illal muqrah, kecuali orang yang mereka terpaksa sedangkan hati mereka dalam keadaan tenang di atas iman. Wa kulluha min a'dhami ma yakunu khatran. Dan ini semuanya, kata beliau, 10 nawaqid yang beliau bawakan bukan keseluruhan daripada nawaqidul Islam. Akan tapi yang beliau bawakan ini adalah kulluha min a'dhami ma yakunu khatran. Perkara yang paling besar bahayanya. Wa min akthari ma yakunu wuqu'an, dan yang paling banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan. Fayambaghi lil muslim, oleh karena itulah seorang muslim selayaknya ayyahdharaha wa yakhafu minha ala nafsi, dia mengkhawatirkan dirinya, dia waspada, selalu mewaspadai dirinya dan mengkhawatirkan atas dirinya kalau terjerumus dalam perkara tersebut. Na'udzubillah min mujibati ghadabihi wa alimi an iqabihi, kita berlindung kepada Allah Subhanahu dari yakni kemarahan Allah dan dari azab Allah Subhanahu. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم dan selawat Allah atas sebaik-baik makhluk Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Ikhwati billah, inilah akhir kalam dari beliau ketika menutup pembicaraan tentang nawaqidul Islam. Bahwasanya 10 perkara pembatal Islam tidak ada bedanya antara main-main atau serius atau rasa takut ilal muqrah. Sehingga jangan sampai kita melakukan hal-hal yang 10 tadi walaupun dengan sendok guru, walaupun kita dengan main-main atau dengan sekedar untuk yang iseng-iseng, karena sangat berbahaya dan boleh jadi Allah tidak akan menerima udzur kepada orang tersebut. Karena Allah telah mengatakan la ta'tadiru la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini yang dikhawatirkan oleh beliau, seorang terjatuh dalam perkara tersebut. Dan sekali lagi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, layak setiap muslim untuk selalu mewaspadai dirinya, mengkhawatirkan dirinya. Dan kekhawatiran selalu diwujudkan dengan usaha. Orang kalau dia khawatir mengkhawatirkan sesuatu, khawatir ujiannya jelek, ya belajar. Khawatir ujiannya nilainya jelek, ya belajar. Khawatir ujiannya jelek malah nyetel game terus. Ini khawatirnya beneran atau palsu? Kalau betul-betul khawatir, dia betul-betul akan usaha untuk menghilangkan khawatiran tersebut dengan menempuh usaha. Dia khawatir melakukan perbuatan pembatal Islam, dia fahami, dia pelajari betul, jangan sampai dia terjerumus dalam perkara tersebut. Orang khawatir terjerumus dalam syirik, dia faham syirik, jangan sampai dia tidak faham syirik, dia ketahui hakikatnya. Ini orang yang mereka betul-betul khawatir. Adapun orang yang tidak menempuh usaha, sesungguhnya kekhawatiran yang palsu. Oleh karena itulah, termasuk orang yang berharap, tidak dikatakan berharap kecuali dengan 3 hal, kata Ibnu Qayyim. Orang roja itu 1, dia mencintai apa yang dia harapkan. Yang kedua, dia mengkhawatirkan hilangnya apa yang dia harapkan. Yang ketiga, dia menempuh usaha untuk mewujudkan apa yang dia harapkan. Ini orang yang roja. Sebaliknya orang yang khauf juga sama. Dia sama. Orang yang khauf, dia takut kalau dia tertimpa apa yang dia takutkan. Kemudian yaitu dia akan ada usaha untuk menghindari apa yang dia takutkan tersebut. Ini orang yang takut. Sehingga dengan demikian, ikhwan fillah, apa yang beliau sampaikan kepada kita semuanya, di antaranya bekal secara pribadi kepada kita, yang paling penting adalah bekal untuk pribadi. Adapun Seperti yang telah kita sampaikan, usuran takfir, urusan kita menghukumi seseorang, takfir muayyan, takfir secara yakni orang per orang menunjuk hidung, maka ini bukan wilayah kita. Serahkan kepada para ulama, al-mustaidin, orang yang mereka memang wilayahnya. Adapun kita yang penting adalah untuk diri kita mengetahui. Yang kedua, kita memperingatkan kepada masyarakat secara umum tentang hal-hal yang bisa membahayakan agama mereka. Bukan dalam rangka untuk menghukumi suatu masyarakat atau seseorang, akan dalam rangka untuk ini menyebarkan kepada mereka pula agar mereka waspada, jangan sampai dia terjerumus dalam perkara-perkara tersebut. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir secara sangat ringkas yang kita baca dari pembahasan selama 3 hari ini, mudah-mudahan ada faedahnya, dan minimal mudah-mudahan kita pernah melewati secara sekilas tentang nawaqidul Islam, tentang hal-hal yang membatalkan keislaman kita, yang mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, memberkahi kita, ilmu di Allah berikan taufik ilmu dan taufik amal, sehingga kita pun di atas as-sirat al-mustaqim, dan berakhir dalam keadaan ini husnul khatimah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwati fillah, dan dengan demikian kita akhiri pembahasan kita, dan minta maaf kita percepat demikian karena kita pengen cukup sampai zuhur. Demikian karena sudah suara tidak mungkin lagi sakit. Demikian ikhwan, mudah-mudahan manfaat, dan minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan al-ilmu nafi' apa yang telah kita dapatkan. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.